sebelum kau maju. Sesuatu yang selalu ada seringkali tiada makna. Sesuatu yang tersembunyi bukan selalu tanpa arti. Hari-hari berlalu, saat-saat yang berarti. Kesempatan di depanmu takkan terulang kembali. Kemana arah yang benar dalam hidup ini? Kadangkala kita semua berhenti di persimpangan jalan. Oh. Jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman sebelum kau maju. Jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman sebelum kau maju. Oh oh, memang tak mudah meraih. Lagu Jangan Salah ini sebenarnya menceritakan tentang pilihan hidup sih. Maksudnya emang enggak dengan cara yang tidak menggurui, dia mengingatkan orang-orang untuk jangan sampai lu salah pilihan di hidup ini, karena emang hidup ini kan banyak banget pilihannya, dan kalau misalkan lu salah pilih, ya you'll regret it someday. Keterlibatan Vidi Aldiano sebagai di album gue ini. Ya, dia banyak komentar, banyak kritis juga. Maksudnya, gue kalau misalkan ada apa-apa, gue juga ngobrol sama dia. Mau fit, nih enaknya lagunya gimana? Terus enaknya gue referensi lagunya, gue dengerin siapa lagi nih. Dia banyak banget. Dan juga, ntar insya Allah bakal ada duet juga sih. Ya, kau maju. Selalu kau maju, oh oh oh oh. Jangan salah langkah, jangan salah langkah. Sebelum kau maju, jangan salah langkah teman.